Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يَسْلُكُ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ عَزَّنَا اللَّهُ إِيَّاكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى kesempatan pagi hari ini karena satu hal pemateri dari materi tasrif belum bisa hadir, insyaallah hadir di pekan depan. Saya hanya banjeli kekosongan di siang hari ini, dan insya Allah sedikit akan kita membahas tentang perkara yang disebut oleh para ulama dengan fikih kontemporer. Ya, ini permasalahan-permasalahan yang timbul di zaman kita ini yang itu berkenaan dengan maslahat agama bagi kaum muslimin, baik dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Karena para ulama memberikan perhatian di setiap zaman terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Mereka berkumpul, mereka membahas perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin di zaman tersebut. Dan di antara perkara yang banyak menyebar di zaman kita, ini munculnya orang-orang yang mereka berfatwa, orang-orang yang menjawab pertanyaan kaum muslimin, tetapi mereka bukan orang-orang yang berhak untuk menjawabnya. Perkara ini sudah ada di zaman dahulu, akan tetapi yang membedakan dengan zaman kita sekarang, kalau zaman dahulu mereka berfatwa dalam perkara-perkara yang orang yang tidak berilmu ini, mereka berfatwa dalam perkara-perkara yang tidak begitu besar pengaruhnya. Berbeda dengan zaman sekarang, mereka ini orang-orang yang berfatwa dalam perkara-perkara yang besar, permasalahan negara, permasalahan akidah, sehingga ulama lebih memberi perhatian di zaman kita ini. Yang kedua, kalau zaman dahulu setiap ada fatwa yang menyimpang, pasti langsung ada ulama yang membantahnya. Ketika ada ucapan dan fatwa yang menyimpang, pasti ada di sana ulama-ulama besar yang langsung menangkal fatwa tersebut, membantah fatwa tersebut. Yang kita kenal, para ulama punya erudut, mereka punya banyak tulisan tentang erudut, yakni bantahan madhahan terhadap ulama-ulama yang menyimpang di zamannya. Dan ada setiap zaman, ada setiap zaman itu erudut ulama yang membantah terhadap ucapan orang-orang yang menyimpang di zaman. Di zaman kita ini, fatwa yang keluar belum tentu, ya, atau sedikit sekali ulama yang menjelaskannya, sehingga bahayanya sangat besar bagi umat kalau orang-orang ini dibiarkan untuk berfatwa tanpa ilmu. Kemudian poin yang ketiga, kenapa permasalahan ini jadi besar para ulama di zaman kita sekarang ini, bahwasanya fatwa yang mereka sampaikan itu tidak terbatas dalam satu negara. Kalau zaman dahulu mungkin di sebagian wilayah saja yang kebanyakan kaum muslimin, mereka kurang kenal tentang ilmu hadis, tentang tafsir, sehingga muncul fatwa dari wilayah tersebut, fatwa yang menyimpang. Sementara di zaman sekarang, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu ini menyebar setiap tempat, menyebar di setiap negara, maka tentu bahayanya lebih besar bagi kaum muslimin. Kemudian poin yang kelima, kenapa permasalahan ini kita bahas, bahwasanya sekarang sarana untuk menyebarkan fatwa yang menyimpang ini lebih banyak jalannya, lebih luas jangkauannya dengan adanya media yang sangat banyak, media-media baik itu elektronik ya, atau melalui surat ya, melalui banyak hal, media sosial dan sebagainya. Di sana tersebar fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama ketika mereka berfatwa. Ini berapa 5 alasan yang menyebabkan para ulama membahas tentang perkara ini. Kemudian kita melihat negeri kita di Indonesia ini ya, kita dapati banyak kaum muslim yang mereka apa? Menyandarkan ilmunya, menyandarkan ibadahnya pada jawaban seorang yang mereka anggap alim. Mereka menyandarkan akidahnya kepada jawaban orang yang mereka anggap alim, yang mereka angkat jadi pemimpin, yang mereka angkat jadi syekh, yang mereka angkat jadi amir dan sebagainya. Mereka anggap itulah agama yang benar, tanpa mereka merujuk, tanpa mereka bertanya kembali kepada para ulama. Sehingga satu fatwa yang menyesatkan ini dianut oleh seluruh kaum muslim atau kebanyakan kaum muslimin. Misalnya fatwa tentang permasalahan jihad misalnya. Banyak orang berfatwa tentang masalah jihad. Ya, banyak orang berfatwa tentang ya, sikap pemerintah yang membunuh sebagian kaum muslimin. Ya. Ini adalah perkara yang terjadi di kalangan negeri kita. Gimana ada orang berfatwa kemudian disebarkan fatwanya? Dan ternyata dia bukan orang yang berhak untuk menjadi mufti. Maka pentingnya kita mengetahui perkara ini. Nanti kita akan sampaikan beberapa perkataan para ulama tentang hendaknya seorang itu menjaga lisannya. Seorang muslim, dia adalah menjaga lisannya dari berkata, menjawab pertanyaan, menyampaikan fatwa yang dia tidak tahu. Atau dia hanya sekedar membaca, ya punya Facebook lewat fatwa di depan Facebook apa namanya itu. Ya. Ada postingan ya, ada postingan. Yang satu dia baca, langsung dia sebarkan tanpa dia merujuk kepada para ulama. Tanpa dia membandingkan dengan kaidah-kaidah ilmu yang benar. Tanpa dia berusaha untuk mengetahui apa dalil dari ucapan-ucapan tersebut. Maka seorang muslim di sini perlu diperhatikan juga untuk menjaga lisannya, berhati-hati dalam perkara yang besar ini. Yang pertama kita sebutkan tentang hal yang besar, bahwasanya fatwa, kenapa seorang itu punya kedudukan yang besar dalam masalah fatwa dalam agama. Yang pertama bahwasanya orang yang berfatwa atau mufti ya, dalam berfatwa, dan berfatwa itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang itu harus berfatwa. Cukup satu orang yang berfatwa, kalau dia sesuai dengan al-haq, maka sudah cukup. Dan ini yang kita dapati, yang kita ketahui dari para ulama zaman sekarang. Ya, seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau pernah diajukan oleh beberapa muridnya, diminta oleh muridnya untuk berfatwa tentang satu hal. Ya. Ada orang-orang dari negeri Afrika datang kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengkhabarkan dari sana ada orang yang berfatwa tentang satu hal, satu poin. Satu perkara. Ya, yang mereka anggap, yang menurut murid-muridnya ini perkara yang tidak pas untuk disampaikan. Dan mereka datang kepada Syekh ini, meminta kepada beliau untuk apa? Untuk berfatwa semisal dalam perkara tersebut. Ya, semisal dalam perkara tersebut. Wahai Syekh, kami ingin antum juga berfatwa dalam masalah ini. Dan saya ingin bertanya, bukanlah di sana sudah ada orang yang berfatwa dalam masalah ini? Sudah ada ya, orang di negeri antum yang berfatwa tentang masalah ini. Ya, tapi kami ingin engkau yang berfatwa, ya Syekh. Ya, maka Syekh Utsaimin menolak, tidak, ya kan? Cukup bagi dia, cukup bagi kalian untuk mengikuti fatwa tersebut yang ada di negeri kalian. Ya. Kalau itu baik, kalau itu baik, kalau itu benar, maka sudah selesai, cukup kewajiban kita ya, untuk menyampaikan al-haq. Dia sudah mewakili. Kalau itu salah fatwanya, maka pasti di sana akan ada ulama yang membantahnya. Ya, pasti ada ulama yang akan membantah ucapan tersebut. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya fatwa itu cukup kewajiban satu atau dua orang. Tidak semua orang berfatwa dalam berbagai hal. Ya, misalnya fatwa tentang imunisasi bulan apa kemarin ya, ada PIN. Ya. Apakah PIN ini hukumnya haram atau halal, mubah atau wajib? Ya. Di sini ada yang mengatakan haram, ada. Ada yang berfatwa haram di sini. Ya. Ada yang berfatwa sunnah, ya, atau mubah atau wajib. Ya. Maka tidak semua orang kemudian apa berfatwa. Yang ahli dokter berfatwa, yang ahli genetika berfatwa, yang ahli virus berfatwa. Yang baru belajar kemarin juga berfatwa. Ya, tidak boleh. Kita serahkan kepada para ulama, sudah menjelaskan tentang perkara ini, sudah jelas gamblang. Mereka menjelaskan, mereka menerangkan, mendudukkan permasalahannya, sudah selesai. Kita ikuti fatwa para ulama. Ya. Mau itu ahli dokter, mau ahli genetika, mau itu ada macam-macam prediksi, ya kan? Konspirasi dan sebagainya. Ya. Maka yang kita ikuti adalah fatwanya para ulama. Maka berkenaan juga fatwa ini dengan permasalahan akidah, halal dan haram. Ini perkara yang besar. Ya. Maka tidak semua orang berfatwa dalam masalah-masalah agama. Maka sangat sangat tinggi kedudukan fatwa ini dalam agama kita. Sehingga Rasulullah SAW mencela sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah menceritakan tentang kejadian di medan peperangan, ini ada seorang sahabat yang terluka di bagian kepalanya. Kemudian dia junub di malam hari, di malam yang sangat dingin, di musim dingin. Kemudian dia bertanya kepada apa? Sahabat yang lain. Bertanya kepada temannya di medan perang. Kemudian dia bertanya, saya terluka kepala dan saya junub, apa yang terluka? Kamu wajib mandi, kamu harus mandi. Kemudian sahabat tadi mandi dan dia mati, ya, mati kedinginan karena lukanya kemasukan air dan dia mati. Kemudian perkara disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia menjawab, kalian telah membinasakan orang tersebut. Semoga Allah membinasakan kalian. Ala inna siful ail su'al. Tidak kalian ketahui bahasanya obat dari ya, tidak tahu itu apa? Bertanya. Rasulullah mengingkari orang yang seperti ini. Karena ini berkaitan dengan apa? Darah kaum muslimin. Bagaimana seorang berfatwa yang mengibatkan saudaranya meninggal? Maka Rasulullah mencela sahabat tadi yang mereka menyuruh temannya tadi untuk apa? Mandi sekalipun keadaannya apa? Dingin. Ini berbahaya sekali fatwa seperti ini. Ya. Yang batin kaum muslimin, ada orang berfatwa boleh membunuh kaum muslimin di Indonesia. Ya, akhirnya mereka membuat bom, mereka menembaki banyak orang. Karena mereka menghukumi apa? Ini orang kafir. Boleh kita bunuh. Fatwa seperti ini adalah perkara yang besar. Maka fatwa dalam agama Islam mempunyai beberapa kedudukan yang besar. Yang pertama, bahwasanya orang yang berfatwa dia adalah khalifah Rasulullah SAW, dia adalah pengganti Rasulullah SAW, dia adalah wakil Rasulullah dalam menjelaskan syariat. Mereka orang berfatwa adalah wakil Rasulullah dalam menjelaskan apa? Syariat. Karena di zaman Nabi setiap ada permasalahan, sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Rasulullah, kalau saya buka seperti ini, sah enggak puasa saya dan sebagainya. Mereka senantiasa minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, siapa yang mengingatkan? Para ulama, para mufti, yang mereka adalah wakil dan warisan pewaris Rasulullah dalam menjelaskan syariat kepada hamba. Maka ini kedudukan yang besar, kedudukan yang besar, kedudukan yang agung bagi orang yang berfatwa. Kemudian yang kedua, bahwasannya orang yang berfatwa itu akan menjelaskan hukum-hukum Allah yang akan dilaksanakan oleh manusia. Dia menjelaskan hukum-hukum Allah yang akan dilaksanakan oleh manusia. Orang yang bertanya tadi, maka bagaimana dia akan menjelaskan hukum ini secara, dengan cara yang salah, menggabungkan antara hak dan yang batil. Dia yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Bagaimana dia akan menjelaskan perkara ini? Seorang mufti, seorang berfatwa, dia sudah menjelaskan hukum Allah. Allah menetapkan ini, seakan dia orang yang menetapkan hukum dengan fatwanya tersebut. Maka bagaimana kedudukan yang besar ini? Ya, diambil oleh orang yang tidak berilmu, yang tidak tahu hukum Allah, enggak tahu tentang kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hadis, nasih dan mansuh, dia enggak faham. Bagaimana dia akan menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini kedudukan yang besar. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang berfatwa ini berbicara tentang perkara-perkara orang umum. Fatwa yang dia sampaikan akan diikuti orang awam. Karena kebiasaan kaum muslim, dia apa? Dia tidak faham tentang ilmu. Dia tidak bisa menimbang yang disampaikan orang fatwa ini benar atau tidak. Dia enggak punya timbangan. Maka ketika dia berfatwa, maka akan diikuti orang banyak. Dan ini berbahaya kalau dia salah dalam berfatwa. Apalagi kita dapati kaum muslimin sekarang banyak yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari agama yang benar. Bagaimana dia akan menyampaikan sesuatu yang salah kemudian diikuti oleh orang banyak? Kemudian yang keempat, bahwasanya fatwa itu adalah hal yang sangat berat. Berfatwa itu perkara yang berat, karena dia membutuhkan ilmu yang luas, dan dia akan diamalkan oleh manusia sampai akhir zaman. Tidak hanya zaman ini, mungkin fatwa itu akan berlanjut diyakini orang sampai akhir zaman. Perkaranya sangat berat dan sangat luas dampak dari fatwa. Kemudian yang kelima, bahwasanya fatwa dalam satu hal itu terkadang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan agama. Ya, sekarang kita dapati banyak sekali orang yang berfatwa tentang masalah ekonomi, tentang masalah keuangan. Ya, tentang misalnya jual beli, boleh enggak jual beli dengan dua harga dan sebagainya. Itu yang menjadi pembicaraan banyak orang. Ya, dalam masalah kedokteran misalnya, tentang bayi tabung, tentang macam-macam. Ya, hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sekarang permasalahannya luas dan mencakup banyak hal. Berkaitan dengan harta, berkenaan dengan hal dan haram, berkenaan dengan kehormatan seorang muslim. Maka ini perkara yang besar, yang tidak selainnya orang yang tidak berhak berfatwa dalam permasalahan-permasalahan agama. Sekarang kita akan sebutkan beberapa ucapan para salaf di dalam mereka menyikapi fatwa. Ketika mereka ditanya tentang suatu permasalahan agama, dan ini menjadi bekal kita untuk berhati-hati dalam berdakwah. Al-Imam Nawawi mengatakan, ruwina 'anil salaf wa fudala'il khalaf min tawaqqufi 'anil fudya asya'an katsiratan ma'rufah. Telah diriwayatkan dari kami, dari para salaf dan para khalaf, para ulama zaman dahulu dan di zaman beliau Imam Nawawi, anit tawakufi min tawakufi anil fudya, yang mereka tidak menjawab ketika ditanya. Para ulama tadi, mereka ditanya sesuatu, mereka tidak menjawab tentang perkara yang sudah banyak terjadi dan menyebar di kalangan kaum muslimin. Artinya apa? Perkara ini menurut kita jelas. Menurut kita ini perkara yang mudah untuk apa? Dijawab. Tetapi bagi para sebagian ulama, mereka tidak mau menjawab pertanyaan ini. Mereka berdiam diri, menjaga lisannya, menahan dirinya untuk menjawab sesuatu permasalahan agama. Lihat bagaimana waroknya para ulama dalam permasalahan. Mereka menjauhi fatwa itu. Kemudian perkataan dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu 20 min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'alati fayurudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta taju ila al-awwal. Ibnu Abi Layla, seorang tabi'in, mengatakan, aku mendapati lebih dari 120 sahabat Ansar. Sahabat Ansar, orang yang mulia, orang yang berilmu. Mereka, salah seorang mereka ditanya tentang satu permasalahan, kemudian mereka menjawab, tanya kepada fulan, sahabat Ansar yang lain. Kemudian yang tadi ditunjuk, tadi ditanya, tanya kepada fulan, terus muter sampai kembali kepada yang pertama. Jadi tidak ada yang mau apa? Menjawab. Ya, misalnya saya ditanya, nah tanya antum aja. Terus muter sampai 120 orang kembali kepada saya. Ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian mereka dalam permasalahan. Mereka para sahabat yang mulia, mereka berdakwah, mereka berjihad, mereka mencari ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Kan, tapi mereka menahan dirinya dari permasalahan, permasalahan berputar dalam masalah agama. Kita perhatikan perkataan Ibn Mas'ud dan Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya mengatakan, man afta an kulli ma yus'al fa huwa majnun. Barang siapa dia berfatwa dari setiap pertanyaan yang ditanyakan, maka dia itu orang gila. Hanya orang gila yang menjawab setiap apa? Pertanyaan. Artinya apa? Dia tidak berpikir. Kamu antum tanya orang gila apapun dijawab sama dia. Pak, nomornya saya mutu nomor, Pak. Keluar dia. Ya. Yang tanya juga percaya. Orang yang dia menjawab setiap pertanyaan, setiap pertanyaan dijawab sama dia, itu orang gila. Karena apa? Penjelasan dari perkataan sahabat ini, karena tidak setiap orang itu mampu menguasai seluruh apa? Ilmu. Tidak ada orang yang mampu seluruh menyampaikan seluruh ilmu. Ada keterbatasan. Ya, satu kisah yang masyhur dikisahkan oleh para ulama di zaman sekarang, bagaimana keadaan haji terakhir ada di Mina, berkumpul tiga ulama, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, dan apa? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mufti ketika itu di Saudi Arabia. Kemudian ditegakkan majelis di Mina. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, yang ingin bertanya tentang masalah akidah, bertanya kepada saya. Yang ingin bertanya tentang masalah fikih, bertanya kepada Ibnu Utsaimin. Yang ingin bertanya tentang masalah hadis, berkata kepada siapa? Syalban. Lihat bagaimana ketawaduan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau bisa enggak menjawab pertanyaan masalah hadis fikih? Bisa enggak Syekh bin Baz? Bisa, beliau banyak hafal hadis. Bahkan beliau, walaupun beliau tidak bisa melihat, dia buta, ada mukri'nya, ada pembantunya, biasanya dokter, yang membacakan hadis. Itu sering dikoreksi sama Syekh bin Baz. Salah itu hadisnya. Ya. Yang baca aja, Pak. Salah. Dokter hadis itu. Ya. Dalam masalah fikih kita dapati fikihnya Syekh bin Baz luar biasa dalam banyak hal, dalam sholat, dalam luar biasa dalam akidah apalagi. Ya. Tapi beliau tahu tempatnya. Ini ada orang yang lebih alim daripada saya tentang masalah fikih. Tanya Syekh Utsaimin. Tanya Syekh Al-Albani dalam masalah hadis. Kemudian datang waktu sholat. Ya. Saya menjadi imam. Datang waktu sholat, tiga ulama ini berkumpul. Datang waktu sholat. Ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan. Ya. Syekh Utsaimin mufti di sana. Dan dia paling berat di situ. Ya kan? Dia orang mana? Orang Saudi. Dia paling berat untuk menjadi imam. Dia imamnya, dia muftinya Saudi. Ya. Tapi Syekh Bes mengatakan, ya, yang paling berat, ya, menjadi imam itu orang yang hafal Quran. Kita semua hafal Quran. Ya. Dan kalau semua hafal Quran, maka yang paling berat itu tentang apa? Sunnah. Dan kau Albani yang paling paham tentang sunnah. Kau macam. Ya. Ini menunjukkan apa? Para ulama. Ya, mereka berfatwa tidak sembarangan, tidak serampangan. Mereka menempatkan pada tempatnya. Maka orang yang bertanya tentang ditanya tentang segala sesuatu, dia jawab, maka dia adalah orang gila yang wajib diusir dan ya, dijauhkan dari kaum muslimin. Dari Syabi Al-Hasan dan Abu Husain, semuanya para tabi'in rahimahullah taala, mereka mengatakan, inna ahadukum la yufti fil mas'alah walau wuridat ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la jama'a laha ahlu Badr. Sesungguhnya salah seorang dari kalian berfatwa tentang satu masalah, seandainya masalah tadi sampai kepada Umar bin Khattab, dia pasti akan mengumpulkan seluruh ahlu Badr, seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Jadi permasalahan yang menurut kalian itu ringan, sepele, seandainya permasalahan ini sampai kepada Umar bin Khattab, dia pasti akan apa? Tidak, dia sendiri tidak akan berfatwa, tapi dia akan mengumpulkan seluruh sahabat yang ikut perang apa? Badar. Menunjukkan ini permasalahan yang besar. Permasalahan yang besar bukan permasalahan yang ringan. Tapi orang di zaman Asy-Sya'bi, di zaman Hasan al-Basri, menganggap itu perkara yang ringan, perkara yang sepele. Ah, gampang itu, saya jawab sini. Ya. Padahal kalau seandainya permasalahan ini sampai kepada Umar, dia akan berpikir 1000 kali untuk berpikir, menjawab pertanyaan tersebut. Dari Atha bin Sa'ib at-Tabi'i, Atha bin Sa'ib rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, adraktu aqwama yus'alu ahaduhum ani syai' fayatakallamu wa huwa yar'ad. Aku telah mendapati satu kaum, ini para ulama, tidak satu ulama, saya berarti banyak ulama, yang ketika mereka ditanya satu permasalahan, mereka berbicara dalam keadaan bergetar tubuhnya karena takut apa? Salah. Karena khawatir kalau dia menjawab, ini jawaban dia yang keluar, jawaban yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, orang sekarang menjawab pertanyaan, ada gak yang sambil bergetar? Ya. Sekarang dia kan menjawab merasa dirinya mampu untuk menjawab. Ya. Dia merasa paling alim di kalangan orang yang bertanya di tempat tersebut. Padahal ulama ketika berfatwa mereka ketakutan, mereka khawatir, bergetar hatinya, bergetar tubuhnya. Dari Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ajlan mengatakan, "Idza aghfala al-'alim la adri usibat maqatalahu." Jika seorang alim itu lupa untuk mengucapkan la adri, ya, tiap ada pertanyaan dia jawab, dia mengatakan, dia tidak pernah mengatakan tidak tahu, maka dia telah tertimpa kematian. Seorang yang dia ketika berfatwa selalu dijawab, enggak pernah mengucapkan tidak apa? Tidak tahu, saya tidak tahu. Kalau dia lupa untuk mengucapkan saya tidak tahu, maka orang ini sudah datang kematiannya. berkata Sufyan bin Uyainah dan Sahnun, duanya tabi'in, mengatakan azzarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling bersegera menjawab pertanyaan, orang yang paling bersegera menjawab fatwa, berfatwa, mereka adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Jadi orang yang paling jawab pertanyaan, paling sering jawab pertanyaan, itu orang yang paling apa? Sedikit ilmunya. Begitu ada pertanyaan langsung disambar. Wah, saya sudah paham itu maksudnya. Ya, gini. Itu adalah orang yang paling sedikit ilmunya, bukan orang yang berilmu seperti ini. Kemudian tentang permasalahan tadi sebenarnya dari Ma'abbas dan juga Muhammad bin Azlan, bahwasannya para ulama zaman dahulu senantiasa tidak lupa untuk menjawab pertanyaan itu dengan tidak tahu. Ya, karena orang yang mengucapkan ucapan tidak tahu, ditanya kemudian dia bilang la adri, saya tidak tahu, maka dia akan berusaha mencari apa? Ilmunya. Dan ini faedah yang besar. Al-Imam Syafi'i ditanya dengan satu pertanyaan, dia tidak menjawab. Ditanya lagi, beliau tidak menjawab. Imam Syafi'i ditanya tentang permasalahan, tidak menjawab. Ditanya lagi, diulangi pertanyaan, dia beliau tidak menjawab. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, hatta adri anal fadla fi sukut au fil jawab. Imam Syafi'i mengatakan, sampai aku tahu. Saya tidak menjawab pertanyaan, sampai aku tahu. Saya berpikir dulu. Sampai saya tahu mana yang lebih utama, saya diam ataukah apa? Menjawab pertanyaan. Ini ketakwaan dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdiam diam, ditanya diam, ditanya diam. Saya berpikir dulu, saya ini baiknya diam ataukah apa? Menjawab pertanyaan. Kemudian juga dari sahabat yang lainnya, dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau seringkali banyak beliau mengucapkan ketika ditanya permasalahan-permasalahan, ya, tentang perkataan-perkataan yang sampai kepada beliau, mengatakan saya tidak tahu. Juga berkata dari Haitham bin Jamil, aku sering menyaksikan Malik, aku pernah menyaksikan Malik bin Anas ditanya tentang 48 pertanyaan. Beliau menjawab yang 32 dengan jawaban saya tidak tahu. 48 pertanyaan diajukan kepada beliau, yang dijawab hanya berapa ini? 32 dikatakan tidak tahu, berarti yang dijawab hanya berapa? 16. Ini menunjukkan waroknya para ulama dalam masalah ini. Juga Imam Syafi'i beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan jama'a Allah Ta'ala fihi min alatil fatya ma jama'a fi Ibn Uyainah askata minhu an al-fatya. Aku tidak pernah melihat orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk berfatwa, ilmu dalam berfatwa, alat untuk berfatwa, melebihi dari Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Angkat tapi beliau orang yang paling diam ketika ditanya. Imam Syafi'i mengatakan Ibn Uyainah ini orangnya paling banyak diberikan ilmu untuk berfatwa. Angkat tapi beliau adalah orang yang paling diam ketika ditanya tentang satu fatwa. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam permasalahan ini. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama yang memberi contoh kepada kita bagaimana mereka berhati-hati dalam permasalahan ini. Kemudian yang kita hadapi di zaman sekarang tentang banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, ya, yang mereka beristihad dan tidak tahu tentang syaratnya orang yang beristihad. Mereka berfatwa padahal dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk berfatwa, baik dalam ilmu, dalam kemampuan beristihadnya, dalam kemampuan mengumpulkan seluruh permasalahan agama. Ya, kalau kita dapati, kalau kita baca fatwanya Lajnah Ad-Daimah, Lajnah Ad-Daimah, minimal di sana ada 3 ulama. Ya, ketika ada pertanyaan apapun itu ketiga ulama itu harus setuju semuanya dalam menjawab itu. sering kita dapati pertanyaannya lebih panjang dari apa jawabannya. Ya, itu bacalah terjemahan atau kitab-kitab Lajnah Iman. Kita dapat pertanyaan panjang, jawabannya ringkas. Ya. Dan Lajnah Iman tidak mengeluarkan fatwa kecuali tiga ulama menyetujuinya. Tiga anggota dari Lajnah Iman, ya, Majelis Fatwa Saudi, menyetujui hal tersebut. Ini menunjukkan permasalahan fatwa ini permasalahan yang besar. Ya. Maka seharusnya, ya, orang-orang yang mereka berfatwa tentang ilmu ini dicegah dari berfatwa. Ya, dicegah dari berfatwa. Kemudian kaum muslimin juga berusaha berhati-hati, jangan setiap fatwa yang sampai diterima disebarkan, diterima disebarkan. Orang sekarang mudah sekali apa? Men-share. Ya. Padahal apa? Yang dia sampaikan belum tentu al-haq atau belum tentu dia membacanya. Ya. Dia hanya dapat info, dia sebarkan. Dia belum baca itu. Apalagi menelaah. Benar apa enggak isi dari fatwa tersebut? Ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan-keburukan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, ya, keyakinan di atas agama yang hak ini, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang mencontoh para ulama dalam menyampaikan ilmu, dalam berfatwa, dan hendaklah kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik untuk bisa istiqomah di jalan yang hak. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.